Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. Wala fadilatul syekh al-imam al-alama al-faqih al-usuli al-mufassir Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, ma hiya al-fa'idatu min ma'rifatil musalsal? Apa faedah mengetahui hadis itu musalsal? Bahwa hadis itu musalsal. Tamam? Naqulu inna ma'rifata al-musalsali laha fawaidu hiya. Kami katakan sesungguhnya mengetahui hadis itu musalsal memiliki beberapa faedah, yaitu awalan huwa fil haqiqati min tarifin. Hadith musalsal pada hakikatnya termasuk perkara yang langka dan ajaib, menarik, ya. Nah, apa qorif? Qorif artinya apa? Sesuatu yang langka, jarang, ya. Nah, tetapi istilahnya ajaib, menarik gitu ya. Nah, menakjubkan gitu. Haitsu innar ruwada yattafiquna fi ala halin muayyanatin. Manakala kita dapati rawi-rawi itu sepakat mereka pada hadis musalsal dengan satu keadaan tertentu yang sama. La siyama idza qala, apalagi jika dia mengatakan haddatsani wa huwa ala firashin na'imun. Dia menyampaikan hadis, menceritakan hadis kepada aku dalam keadaan dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Mubtaji'un ala firashi haddathani wa huwa yatawaddau. Dia menceritakan hadis kepada aku dalam keadaan dia sedang berwudu. Haddathani wa huwa ya'kulu. Dia menceritakan hadis kepada aku dalam keadaan dia sedang makan. Wa huwa 'ala al-ghada. Dia sedang makan siang, gitu ya. Haddathani thumma tabassama. Dia menceritakan hadis kepada aku, kemudian dia tersenyum. Thumma yadhaku, kemudian dia tertawa. Haddathani thumma baka. Ya, kemudian dia menangis. Subhanallah. Ini kan menarik ya. Menakjubkan. Ya, musalsal berantai seperti itu pada setiap rawi pada tingkatan sanad. Waqt sanad. Nah, hanya saja ini langka. Ya. Jarang. Fahadil halatu tarifatun. Maka dan ini tarifatun, menakjubkan, menarik. Wahia ya ajaib yani. Wa iya an yattafiqu ruwatu kulluhum ala halin wahidatin. Ya, yaitu rawi-rawinya kok bisa sepakat sama semuanya dengan satu keadaan dalam periwayatannya. Di sini ya menariknya. Baik. Kemudian yang kedua, tapi seperti itu tadi ya, langka, jadi sudah sekian banyak hadis ya yang begitu banyak ya. Hanya beberapa ya. Nah, itu pun jika memang sahih. Ya. Musalsal itu. Nah, tsanian yang kedua, anna fi naqlihi musalsalan hakadha. Sesungguhnya pada penukilan hadis itu musalsal ya. Seperti ini. Hatta li darajati wasfi halir rawi, hingga pada tingkatan derajat penyifatan keadaan rawi musalsal berantai. Fihi dalilun, padanya terdapat dalil ala tamami dhabtir ruwati. Ala tamami dhabtir ruwati. Ya, dalil yang menunjukkan kesempurnaan dhabt hafalan rawi-rawinya. Penguasaan riwayat rawi-rawinya. Wa anna ba'dahum qad dhabata hatta halar rawi hina rawahu. dan bahwasanya sebagian mereka sungguh dia telah menghafalkan, menguasai riwayat itu hingga tingkatan keadaan rawinya pun, ya, hingga tingkatan keadaan rawinya ketika meriwayatkan dia juga hafal, dia kuasai. Nah, fihi dalilun ala tamami dabturuah. Naam. Fahuwa yazidul haditha quwatan. Fahuwa yani was tasalsul ini. Naam. Sifat tasalsul itu menambahkan hadis itu kekuatan. Karena menunjukkan penguasaan riwayat rawi-rawinya. Naam. Thalithan, yang terakhir, yang ketiga, annahu idza kana tasalsulu mimma yuqarribu ila Allah sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Ya, bahwa sesungguhnya apabila tasalsul tersebut, ya, sifat tasalsulnya itu termasuk dari perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi tambahan ziyadat qurbah, menjadi tambahan kedekatan kepada Allah dan tambahan ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ma fi hadits Mu'adz radhiyallahu anhu, seperti yang terjadi pada hadits, periwayatan hadits Mu'adz radhiyallahu anhu yang sudah lewat, setiap na'am, yaitu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, inni uhibbuka fala tad'anna an taqula ila akhir al-hadits. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengungkapkan kecintaannya kepada Mu'ad, al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah, di jalan Allah. Ya, ini bernilai ibadah. Fa kaunu kullu wahidin min ar-ruwati yaqulu lis-tsani, maka keadaan setiap rawi, pada rawi-rawi hadits itu mengatakan kepada yang kedua, kepada muridnya ketika meriwayatkan, ini hibbuka, setiap dia yang meriwayatkan kepada muridnya, dia mengatakan kepadanya, ini uhibbuka, ya, kemudian meriwayatkan hadits, kana hadza mimma yazidu fil iman, ini termasuk hal-hal yang menambah keimanan karena bernilai ibadah. Wa yazidul insana qurbatan ila Allah taala, karena menambahkan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, li anna min authaqi ural iman, karena sunnya di antara, ya, tali-tali pengikat keimanan yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, saling mencintai karena Allah, di jalan Allah, dan membenci, ya, karena Allah, di jalan Allah. Nah, periwayatan hadis itu sendiri sudah bernilai ibadah. Karena itu adalah periwayatan ilmu, ya, warisan Nabi. Ditambah lagi ada tambahan kurbah dan ibadah seperti ini. Nah, wallahu a'lam, selesai penjelasan Syekh, wa naktafi bihadzal qadri. Jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.